Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Syahadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa inna astaqal hadis kitabullah wa khairal huda hudan nabi alaihi salatu wassalam wa syarrul umuri muhtasatuha fa inna kulla muhtasatin bid'ah fa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finar. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di majelis di suatu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan kita mengambil atau suatu batu loncatan untuk diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan satu jalan menuju surga, surganya Allah Subhanahu wa taala. Perlu diketahui bahwasanya bab masalah adab itu babun muhim, bab yang amat penting. Bahkan Al-Imam Al-Mardawi rahimahullah menjelaskan adab itu adalah jauhar mutiara. Jikalau seorang muslim tidak memiliki adab, maka dia akan terbuang, tidak terpakai. Tapi di saat seorang muslim memiliki adab, maka adab itu akan menghiasi dia, mempercantik dirinya, memperindah dirinya. Yang awalnya gak tampan, gak cantik, tapi dengan adab maka dia akan menjadi cantik pula dan bagus pula. Bahkan Ibnu Qayyim rahmatullah alaih menjelaskan bahwasanya adab adalah kecantikan yang hakiki. Seorang wanita memiliki budi pekerti yang baik, itulah kecantikan yang hakiki yang tidak akan hilang darinya. Begitu pula seorang laki-laki, adab sopan santun adalah ketampanan yang hakiki yang tidak akan sirna dan hilang darinya. Bahkan Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu pernah menjelaskan, alimu auladahum qabla an tuallimu kull shay'in bil adab. Ajari anak-anakmu sebelum engkau mengajari yang lain, ajari dulu yang namanya sopan santun ini, adab-adab ini. Dan banyak sekali athar-athar ulama salaf yang menganjurkan mereka untuk mempelajari adab. Sebelum kita belajar nahwu, belajar sorof, belajar ini, belajar ini, pahamkan dulu kepada anak-anak kita, santri-santri kita, berkaitan dengan adab, berkaitan dengan budi pekerti, budi pekerti ini. Bahkan Abdullah ibn Mubarak rahmatullah alaih pernah menjelaskan, apabila engkau mengkhabarkan kepadaku di sana ada seorang alim, yang alim ini terkumpul padanya ilmal awwalina wal akhirin, ilmunya orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang akan datang terkumpul pada dia, menunjukkan ahli dalam bidang ilmu din, kemudian luput pada saya, tidak bertemu sama dia, luput pada saya, tidak bertemu dengan dia, itu lam ata'assaf, saya tidak merasa sedih. Kenapa? Karena akan datang orang yang semisalnya lagi, pasti akan saya temui. Walaupun luput pada dia, akan diganti oleh Allah seseorang yang semisalnya di waktu yang lain. Akan tetapi, jikalau ada khabar kepadaku, seseorang yang terhiasi dengan adab, memiliki adab, memiliki sopan santun, kemudian saya tidak bisa menghadirinya dan tidak bisa bertemu dengannya, maka itulah yang menjadikan aku menyesal dan bersedih hati tidak bertemu dengannya. Menunjukkan seseorang yang memiliki adab dan sopan santun ini adalah sesuatu yang langka baik di zaman dahulu maupun lebih-lebih di zaman sekarang. Di zaman sekarang banyak orang yang pintar, ya, membaca kitabnya lancar, menghafal Quran, pembahas, akan tetapi tidak memiliki apa? Adab, tidak memiliki sopan santun. Baik sopan santunnya kepada orang tua, sopan santunnya kepada guru, sopan santunnya kepada teman, kosong, tidak memiliki apa-apa. Kenapa? Karena ada mengistimam, kurangnya perhatian dari guru-guru dan orang tua terhadap anak-anaknya. Yang dipikirkan oleh orang tua, bagaimana anak saya itu menjadi seorang yang pintar, itu aja yang dipikirkan oleh orang tua. Dan seorang guru hanya memikirkan bagaimana santrinya itu bisa ini dan bisa itu. Itu aja yang dipikirkan oleh seorang guru dan orang tua. Tapi perhatian dalam bab sopan santun budi pekerti ini amat langka diperhatikan oleh mereka. Amat langka diperhatikan oleh mereka. Maka buku ini adalah bagian dari belajar adab. Adab itu banyak macamnya, Pak, ya. Adab tidur, adab makan, adab duduk, adab bermajelis, adab kita sama teman, ini semuanya adab. Adab berkumpul sama istri, adab bagaimana ketika istri itu salah, semuanya itu butuh adab. Butuh adab. Dan ini butuh kita gali. Butuh kita gali. Mudah-mudahan kita mempelajari adab-adab persaudaraan, adab-adab pertemanan, adab-adab berkawan, bisa menjadikan utuh persaudaraan yang ada didasari dengan Quran wasunnah. Dan bisa jadi persaudaraan kita menjadi amburadul yang kayak begini ini, ya kan? Karena masing-masing darinya tidak memperhatikan dan tidak memahami adab-adab, dhabit-dhabitnya, kaidah-kaidahnya. Mafhum? Disebabkan karena kurangnya kita di dalam memahaminya, sehingga terjadilah apa yang terjadi. Coba andai kata sebelum berkawan, sebelum berteman, memperhatikan adab-adabnya dan mempelajari kawaid-kawaidnya, ini satu sebab mudah-mudahan tidak akan terjadi apa yang terjadi. Tapi butuh diperhatikan. Istilahnya sudah terlanjur, Pak. Para ada sebuah pelajaran 40 masalah, 40 kaidah dalam menghadapi masalah. Ini menjelaskan di awal buku itu menjelaskan bahwasannya sesuatu yang sudah rapuh, sudah retak, itu susah dibangun. Mafhum? Jenengan perhatikan bangunan. Bangunan itu kalau sudah runtuh, untuk membongkar lagi, untuk memperbaiki lagi, jenengan lihat bangunan retak. Bangunan retak, kalau tiang ini retak satu aja, gimana caranya? Apakah satu jam bisa selesai? Enggak bisa selesai, Pak. Berhari-hari dan bisa berbulan-bulan. Maka persaudaraan yang sudah retak, persaudaraan yang sudah retak, itu enggak mudah kita bisa memperbaikinya. Gak bisa seperti sulapan. Tahu sulapan Pak ya? Tahu sulapan kan? Langsung jadi gak bisa. Itu butuh hari, butuh dari demi hari, butuh waktu untuk menyelesaikannya. Jadi jangan diharap, jangan dipahami dengan kita mempelajari ini langsung selesai, tidak. Tidak. Maka ini butuh waktu untuk terus menerus diterapi, diperbaiki. Kemudian masing-masing orang tadarru, merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah. Kita lanjutkan atau kita baca masuk halaman yang keempat Pak ya. Ini kitab alhamdulillah ada bahasa Arabnya dan juga ada terjemahannya ya. Ada bahasa Arabnya juga ada terjemahannya. Dalam waktu yang singkat gini enggak mungkin saya harus baca semuanya ya. Bab yang pertama membahas tentang keutamaan-keutamaan persahabatan. Keutamaan-keutamaan persahabatan. Keutamaan persahabatan ini pasti diikat Pak, karena Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kita adalah persahabatan, perkawanan, pertemanan itu harus digarisbawahi, itu karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lain. Sebab keutamaan yang kita baca dari Quran atau Sunnah semuanya karena ini. Semuanya karena ini. Jenengan bisa baca keutamaan yang pertama yaitu mahab, ana baca langsung singkat Pak ya, ana ambil yang paling penting berkaitan adab-adabnya karena waktu enggak memungkinkan, ini harus dikaji satu harian penuh kan, ini hanya 2 jam, enggak memungkinkan kita ambil. Ana ambil yang paling penting aja, mudah-mudahan bisa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat halaman 4 Pak ya. Ana ambil di situ mahabbatul akhi li akhi min awthaqi ural iman. Ini mencintai saudaranya kepada saudara yang lain karena Allah termasuk tali ikatan keimanan yang paling kuat. Mana dalik? Kalau kita itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, benar ini? Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keimanan yang benar, pasti kita akan menjalin hubungan antar satu dengan yang lainnya itu karena Allah Subhanahu wa taala. Pasti bisa ketemu antara A dengan B, B dengan C sampai Z sampai apa itu akan bagus. Di saat seseorang itu benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Konsekuensi seseorang itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah apa? Mencintai saudaranya, menaham bersaudara atau mencintai saudaranya itu karena Allah Subhanahu wa taala. Adilah tentang ini panjang atau adil tentang ini ada di bawah, antum bisa baca. Tapi ana bisa simpulkan dari keutamaan yang pertama adalah termasuk kita mencintai saudara kita. Mencintai saudara kita itu tanda anda itu benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu. Mana dalika? Jikalau anda itu beriman kepada Allah dengan sebenar-benarnya, pasti konsekuensinya anda itu mencintai saudara anda karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jikalau kita sama teman kok gak bisa cinta ya? Oh ya? Kok sih muring, kok marah-marah, kok muring-muring ah. Dikoreksi dulu iman anda kepada Allah. Koreksi dulu iman anda kepada Allah. Jelas itu ada masalah itu. Kongslet itu kabelnya. Sehingga bisa connect. Pasti ada masalah. Pasti ada masalah. Dan yang butuh diperbaiki adalah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau iman kita benar, akan terjalin hubungan itu dengan benar juga. Ini yang pertama. Antum bisa lihat di situ adilah-adilannya. Langsung yang kedua, keutamaan yang kedua, al-mutahabbuna fillahi yudhilluhumullahu fi dhilli arsyhi yaumal qiyamah. Halaman 7, Pak. Halaman 7. Al-mutahabuna fillahi yudhilluhumullahu fi dhilli arsyihi yaumal qiyamah. Orang yang mencintai, orang yang bercinta karena Allah Subhanahu wa taala, yudhilluhumullahu, Allah akan naungi mereka, fi dhilli arsyi, di naungan arsy-Nya, yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Idzan keutamaannya, seseorang yang saling mencintai saudara satu dengan yang lainnya, mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, maka pasti dia akan di satu naungan dari naungannya Allah Subhanahu wa taala besok pada hari kiamat. Dan masing-masing orang pasti butuh naungan ketika itu. Bagaimana terik matahari yang amat panas? Bagaimana terik matahari yang amat panas? Yudna asyamsu ila ra'si. Matahari didekatkan ke kepalanya. Didekatkan kepalanya, menunjukkan betapa panasnya ketika itu. Fayakhrujul irq, keluarlah keringat dari tubuhnya sampai membanjiri tubuhnya. Maka ada yang terbanjiri sampai lehernya, ada yang sampai dadanya, ada yang sampai betisnya, dan seterusnya. Ala qadri, sesuai dengan amalan-amalan yang dia lakukan ketika di dunia. Maka di saat itulah butuh seorang hamba itu naungan dari naungan-naungannya. Maka di antara orang yang mendapatkan naungan di saat itu adalah seseorang yang bercinta satu dengan yang lainnya karena Allah Subhanahu wa taala. Itulah nikmatnya persaudaraan. Nikmatnya persaudaraan karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya judulnya indahnya persaudaraan. Bagaimana enggak indah mendapatkan keutamaan yang begitu luar biasanya, kan? Bagaimana enggak indah mau mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang nomor 3, halaman 9, Pak, halaman 9. Innallaha aujaba mahabbatahu lil mutahabbina fillahi. Sesungguhnya Allah aujaba, mewajibkan, mahabbatahu, kecintaannya dia, lil mutahabbina fillah, kepada orang yang saling bercinta karena Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan dirinya, menetapkan dirinya untuk mencintai kepada hamba-hamba yang mereka bercinta karena Allah Subhanahu wa taala. Ini keutamaan yang besar. Allah mencintainya. Allah mencintainya. Fa idza ahabballah, kalau Allah itu mencintainya, yuwaffaq, dia akan diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Qayyim mengatakan, dan difahami ini, kita itu jangan sampai pingin kita itu mencintai Allah. Tapi upayakan kita itu gimana caranya Allah itu mencintai kita. Mafhum? Perhatikan kata-kata ini. Jangan kita berupaya bagaimana kita itu mencintai Allah. Keliru. Tapi upayakan bagaimana Allah itu mencintai kita. Mafhum? Ibaratkan di situ ada Laila, wanita yang cantik. Masing-masing kita mendakwakan, aku cinta sama Laila. Tapi belum tentu Laila senang sama kita. Lah ketipu lah, kan? Tapi yang penting Laila itu cinta sama kita. Itu terpenting. Buat orang lain terserah, yang penting Laila itu senang sama kita. Paham kan? Begitu pula kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terpenting Allah itu cinta sama kita. Itu terpenting. Masing-masing kita mendakwahkan aku cinta sama Allah, itu pikiran kita. Ya toh belum tentu Allah itu senang sama kita. Mafhum? Ahlul bidah semuanya itu juga mendakwahkan mereka cinta sama Allah. Sufiyah, ya, mereka mendakwahkan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi apakah Allah cinta sama mereka? Enggak, kan? Makanya kata ulama salaf, asy'anu kullu sya'an kaifa kaifa yuhibbuhullahu lana. Perkara demi perkara yang terpenting dari semua perkara, bagaimana Allah Subhanahu wa taala mencintai kita, bukan kita mencintai Allah. Paham? Kalau Allah mencintai kita, otomatis kita sudah diridhai olehnya. Berarti semua tingkah laku kita di atas kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Lihat ini, Allah mencintai kita. Berarti Allah luar biasa ini. Allah mencintai kita di saat kita berteman satu dengan yang lainnya karena Allah Subhanahu wa taala. Berpisah juga karena Allah dan berteman juga karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena yang lain. Bukan karena yang lain. Masya Allah, indahnya persaudaraan. Allah mencintai kita. Allah mencintai kita. Adilah, sudah tinggal dibacakan ya. Ada terjemahan ya, ada bahasa Arab, mantap kan? Nah. Kemudian seterusnya. Halaman 11. Annal ukhuwata fillahi sababun lidzauqi halawatil iman. Annal ukhuwata fillah, persaudaraan karena Allah, itu sababun, satu sebab, lidzauqi halawatil iman, bisa merasakan manisnya keimanan. Iman itu punya rasa manis. Cuma kita aja gak pernah merasakan manisnya iman kita. Jenengan mungkin pusing ya. Madu itu manis, tapi jenengan minum, jenengan makan, jenengan minum, kok gak ada rasa pahit manis ya. Jenengan paling ke dokter ya. Ada apa dengan lidah kita ini kan? Yakin itu? Yakin. Tapi dari dulu sampai sekarang kita ini gak pernah merasakan manisnya keimanan kita kan? Ya apa enggak? Atau manis sekali? Gak pernah loh. Tapi kita santai aja toh. Gak ada yang galau tentang keimanan kita. Yang keimanan kita kayak begini keadaannya. Gak ada yang galau dari kita. Padahal seharusnya kita mikir, ada apa ya? Berarti ada masalah kali ini. Ono apa ini? Berarti ada masalah ini. Tapi kita nyantai kok. Nyantai. Itu loh Pak, bukti. Bukti. Keimanan kita itu Masya Allah. Lebih ngeri lagi. Gak mikir tentang keimanan kita. Mikirkan orang lain. Lebih. Waduh, lucu kali kalau gitu keadaannya. Dia sudah, penyakitnya sudah parah. Tapi masih mikirkan orang lain kan. Itu lebih lucu lagi. Itu lebih lucu lagi. Itulah keadaan yang ada. Mbok yo, mari masing-masing kita ngaca dirinya. Ngaca dirinya. Kita itu ngaca tentang diri kita itu kayak apa. Muhasabalah terhadap dirinya. Dan memang pelajaran ini ya, butuh pelajaran tazkiyatun nufus, pensuci jiwa. Dan termasuk sesuatu yang bisa menjadikan ukhuwah itu erat. Ukhuwah itu erat itu adalah diantara sebabnya belajar tentang tazkiyatun nufus, pensuci jiwa. Jenengan lihat bagaimana ulama salaf dahulu ketika mereka mengomentari orang, mereka itu banyak menangis di malam harinya. Ana sebutkan di sebuah kitab tulisan saya, Tahqiqu al-ulama fi ilmil ulama. Ana sebutkan di situ ada pernah Abu Hatim rahimallahu taala membaca kitab Al-Jarh wa Ta'dil milik beliau Abdurrahman Inam Ibnu Abi Hatim, membaca kitab Jarh wa Ta'dil. Ibnu Ma'in ketika itu datang, ya ada seseorang menukilkan dari Ibnu Ma'in, la'alla, barangkali orang-orang yang Anda komentari itu sudah masuk surga lebih dulu daripada kita. Langsung Abdurrahman yang baca kitab itu gemetaran, langsung jatuh kitabnya. Kenapa kok bisa menangis sampai gemetaran? Karena hatinya, hatinya apa? Bersih. Hatinya bersih, mensucikan jiwa. Kenapa Imam Bukhari ketika di akhir hayatnya menangis? Menangis karena beliau khawatir orang-orang yang disikat, orang-orang yang dibaitkan oleh Imam Bukhari, khawatir dalam babul ghibah. Babul ghibah, menangis mereka. Mereka menangis. Dan banyak lagi di saat siangnya mereka na'am mengatakan fulan dhaif, fulan dhaif, malamnya bermunajat kepada Allah. Itu jangan-jangan adalah ghibah. Karena bab masalah mentahdir seseorang dengan ghibah itu adalah erat sekali. Kalau enggak masuk sini, masuk sini. Kalau enggak masuk sini, itu rawan. Rawan sekali. Dan saya sebutkan di sebuah buku saya, ringkasan kaidah jarh wa ta'dil. Saya situ sebutkan perbedaan antara ghibah dan antara jarh wa ta'dil. Itu amat amat apa amat mepet sekali. Kalau enggak ke sini pasti ke sini. Kalau enggak sini pasti ke sini. Berarti pol. Kecuali orang-orang yang enggak merasa berat. Nah, tapi kita bahasnya bukan itu ya, kawan. Bahwasanya perhatikan di sini, adalah yang butuh kita pelajari di sini adalah bagaimana pensucian jiwa sehingga hati itu bisa bersih, suci, bisa enggak kotor, bisa menangis. Kita jangan-jangan enggak pernah menangis kita ini. Pernah menangis Pak kalau enggak punya duit kan? Iya kan? Iya. Kalau ditinggal istri, tinggal merana itu paling menangis. Tapi kita enggak pernah menangis atas dosa yang kita lakukan, atas taksir, atas kekurangan kita dalam menjalankan perintah-perintahnya Allah. Pernah enggak kita menangis karena itu? Masing-masing hanya mengaca dirinya masing-masing. Itu bentuk bahwasanya hati kita itu kotor. Hati kita itu keras. Hati kita keras. Wa yaqulu Rasul alaihi salatu wassalam min hadis Abi Hurairah inda Tirmidzi wa ghairi, wa inna ab'adan nasi ila Allah al-qalbu qasi. Manusia yang paling jauh dari Allah Subhanahu wa taala adalah hati yang keras. Kayaknya kita aja kayaknya orang dekat sama Allah, kayaknya, tapi sebenarnya kita itu jauh. Buktinya enggak pernah nangis kan? Masih ketawa-ketawa aja gini kan, nyaman aja. Kayak kita deket, hati itu kontak sama Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak ada kontak-kontakan. Ya salat Allahu Akbar yang ngunut wae. Enggak ada hati itu sambung kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak ada. Ikhwanana, itu bentuk bahwasanya kondisi hati kita hati yang keras. Bagaimana bisa merasakan manisnya keimanan yang kita akan? Bagaimana kita bisa merasakan manisnya keimanan? Bagaimana keimanan yang ada pada diri kita ini? Lah, di sini dijelaskan bahwasanya termasuk sebab kita akan merasakan manisnya keimanan kita itu dengan cara apa? Berteman karena Allah Subhanahu wa taala. Berteman naam bersama Allah, berteman karena Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kemudian langsung aja ya. Ini sudah cukup insyaallah. Langsung kita masuk halaman 20. Halaman 20 barakallahu fik. Naam. Ayo. Langsung kita masuk pada ada pada persaudaraan, ada pada perkawanan, sopan santun di dalam kita berteman. Hal-hal yang butuh diperhatikan di saat kita berteman. Satu, at-tajarrudu fil ukhuwah, memurnikan persaudaraan itu karena Allah. Ini harus di, sebelum kita berteman sama A, si B, si C, awal kali yang harus kita perhatikan, aku berteman sama ente itu karena apa? Itu dulu pertanyaan. Anda berteman sama si A, si B, si C, D, tanyai dulu. Tanya hati kamu, istafti nafsaka, mintalah fatwa kepada diri kamu. Ana berteman dengan Ustadz Fulan, C Fulan, A Fulan, itu karena apa? Itu pertama yang harus kita tanyakan. Maksudnya, antakunal ukhuwah mabniyatan ala ta'atillah. Persaudaraan itu hendaknya dibangun karena ketaatan kepada Allah. Dia taat sama Allah, ya anak cintai dong. Dia taat sama Allah. Ya, paham? Kalau dia maksiat, ya anak gak suka lah namanya dia maksiat. Idan cinta dan benci itu karena Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan karena ustaz. Bukan karena ustaz. Kalau kita benci, cinta karena ustaz, gak salafi dong. Iya no. As-salafi, baik itu namanya salafi sejati, penamaan aja terserah kan, yang menilaikan Allah kan, buat sejati atau gak sejati terserah yang namailah. Yang penting kita itu begini. Cinta ukurannya adalah Allah, taat dan maksiat. Kalau si A itu maksiat kepada Allah, ya kita gak suka, kita benci siapapun orangnya. Kalau si B itu taat, ya kita cintai bagaimanapun keadaannya. Andai kata kita dipaksa sama seorang, antum harus benci, saya gak bisa, afan pak, saya gak bisa membenci kepada seorang yang dia ala ta'atillah. Jadi gak ada main paksaan pak. Udah merdeka 45 kita sudah kan. Iya, harus dibangun ini. Ini prinsip, ini prinsip, prinsip yang harus kita pegang. Wala wal bara, loyalitas dan benci itu karena apa? Ukurannya apa? Tolak ukurnya apa? Allah dan Rasulnya. Bukan karena Fulan dan Alan. Bukan Fulan dan Alan, tapi ukurannya adalah Allah dan Rasulnya. Nah, lihat yaqulullah azza wa jal, al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqin. Persaudaraan yang dihimpun ketika di dunia itu besok pada hari kiamat akan menjadi musuh, kecuali orang-orang yang bertakwa, yang mana persaudaraan mereka dihimpun karena Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita mencintai si B, kita mencintai si Ustadz Fulan, mencintai si Ah Fulan, itu kalau dasarnya bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala, besok pak, itu jadi musuh kita. Ma, lihat ini, gak akan ada fungsinya, gak ada fungsinya, besok akan jadi musuh. Kecuali orang-orang yang mencintai karena Allah. Lihat Abu Bakar bandingannya dengan Abu Thalib. Abu Thalib membela Nabi karena apa? Karena apa pak? Karena nasab, bukan karena Allah. Apa yang terjadi coba? Masih kafir kan? Kafir kan? Kafir. Jelas? Gak ada manfaatnya kan? Apakah bisa menolong dia pembelaannya kepada Nabi alaihi salatu wasalam? Gak ada manfaatnya. Karena pembelaan rasa cinta bukan karena Allah tapi karena nasab. Lihat Abu Bakar membela Nabi alaihi salatu wasalam karena apa? Karena Allah dan karena Rasulnya. sehingga itu bisa bermanfaat memasukkan dia ke dalam surga dan menemani Rasulullah alaihi salatu wasalam di surga nantinya. Itu logika akal yang harus kita pahami di situ. Jadi kalau kita membela dakwah ini, perhatikan, membela dakwah ini, Anda membela karena apa? Kita berjuang di dalam dakwah ini karena apa dan karena siapa? Ini harus pertanyaan masuk dalam diri kita. Jangan kita membela dakwah ini karena fulan dan alan. Kita memperjuangkan dakwah ini karena fulan dan alan. Gak ada fungsinya di sudah di kiamat. Yang kita perjuangkan adalah dakwah ilallah wa ilal rasul. Bukan karena fulan dan alan. Perbaiki niat kita. Perbaiki niat kita. Masing-masing akan mempertanggungjawabkan semua amalannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kemudian seterusnya. Sekarang kita lihat orang yang mengatakan cinta karena Allah, halaman 22. Itu ada tandanya, Pak. Orang kok gampang aku mencintai si A karena Allah. Ora iso. Lah gampang lah kayak gitu itu. Enggak bisa. Ada bobitnya, ada ketentuannya, ada tanda-tandanya. Ada tanda-tandanya. Pertama, lihat halaman 22, Pak ya. Qala Yahya ibnu Mu'adz. Berkata Yahya ibnu Mu'adz, haqiqatul hubbi fillahi. Hakikat cinta karena Allah itu alla yazida bil birri wala yanqusa bil jafai. Hakikat cinta karena Allah Subhanahu wa taala tidak bertambah rasa cinta kalau dipaiki dan tidak berkurang rasa cinta kalau dikasari. Bisa Pak gini, Pak? Oh, susah, Pak. Gak dikasih duit. Gak dikasih duit, turun Pak cintanya, Pak. Turun. Padahal amaan. Padahal apa? Urusan duit itu kan urusan dia, dong. Urusan dia. Tapi kalau gak dikasih duit. Kenapa ini? Gak bisa, Pak. Karena gak dikasih duit, berkurang. Kalau dikasih duit, oh nambah, Pak. Yang aslinya 50% cintanya naik 100. Karena ada duit tadi. Ya, yang asalnya 50 karena gak dikasih duit, lu turun berapa? Jadi 10 lah ya. Itu berarti, Pak, bujuan. Bujuan. Dan ini perhatikan. Susah. Susah. Susah. Jadi orang mendakwakan anak cinta si A karena Allah, karena Allah. Lambe gampang bicara. Kalau mulut semua orang bisa bicara. Tapi hakikatnya iya apa enggak? Bisa dilihat bagaimana keadaan hati kita. Dah, dari sini urusan dunia seharusnya tidak memecah belah ukhuwah. Ya toh, saya pengin kerja sama si A. Deh, aku pengin kerja deh. Enggak, anak enggak terima antum. Kalau digituin marah enggak antum? Paling langsung kurang apa rasa cintanya ya. Padahal kan urusan dia kan. Anak mau diterima kek enggak diterima kan urusan dia kan. Enggak ada pelanggaran syar'i. Apa ada pelanggaran syar'i? Enggak ada pelanggaran syar'i. Apa pelanggaran aku menolak antum untuk jadi pegawai? Gak ada pelanggaran syar'i. Tapi yakin dalam diri kita pasti akan ada marah, kedengkian. Sehingga, anak gak mau nyapa dia. Ku tahzir saja dia deh. Tak cari kesalahan-kesalahannya. Kapok kon tak tahzir kon. Nah, kenapa ditahzir? Sebenarnya ini. Berarti kan di sini kenapa ditahzir? Sebenarnya bukan masalah agama. Bukan masalah cinta karena Allah dan benci ke bukan, tapi karena dikeluarkan dari pekerjaannya, misal contoh, atau enggak dimasukkan dalam pekerja itu sebenarnya, sehingga apa manhaj itu dibikin apa itu sebenarnya apa ya apa jenengnya ini ya ini anu aja itu sebenarnya depan saja, asal mulanya bukan karena itu, bukan karena manhaj yang menjadi tolak ukur untuk mentahdirnya, bukan, tapi karena tersinggung itu toh aslinya. Nah ini harus dikoreksi. Masing-masing orang harus jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang pertama. Yang kedua berarti kan enggak benar lalu kita berteman. Enggak benar, gabung nih kita berteman sama orang enggak mau. Ya nomor 3, i'la ikhlasul hubbi fil qalbi qabla i'lanihi. Mengikhlaskan kecintaan di dalam hati sebelum diumumkan kepada temannya, sebelum diberitahukan kepada temannya. Jadi mana dalil? Kalau kita senang sama si A, ya akhi, ana mencintai engkau karena Allah. Sebelum dia umumkan kepadanya bahwasanya saya itu mencintai karena Allah, itu harus murni. Kemurnian cinta itu akan terwujud perbuatan Anda dan apa? Perkataan Anda. Karena apa? Hati itu, Pak, enggak bisa diketahui oleh orang. Tapi kita akan tahu bagaimana hatinya dia itu dengan amalannya dan dengan perkataannya. Yaqulu Rasul alaihi salatu wassalam, wa inna fil jasadi mudghatan. Di jasad itu ada segumpal daging, ya. Darah apa daging? Hati itu. Idza saluhat saluhal jasad kullu. Kalau segumpal ini bagus, maka akan bagus jasadnya. Kalau ini rusak, maka akan rusak jasadnya. Ibnu Qayyim berkata. Sedangkan ingat-ingat ini Pak, hadis ini ada faedah yang bagus. Penggerak semua organ tubuh kita adalah hati. Kalau hatinya ini bagus, mulut kita akan bagus dan gerakan kita akan bagus. Jangan tuh Pak ya. Konsen Pak, konsen semakin kok apa? Karena saking konsen aja ngantuk itu Pak ya. Atau gimana Pak? Khair insyaallah Pak. Ya. Jadi terlalu serius kan jadi ngantuk Pak ya. Ya, jadi perhatikan. Jadi penggerak semua organ tubuh kita adalah hati. Jikalau perkataannya itu kotor, berarti tanda hatinya juga kotor. Jikalau perbuatannya zalim kepada orang, menganiaya kepada orang, berarti bukti kotor hatinya. Mafhum? Tolak ukur bagaimana hatinya itu baik atau tidak adalah letak lihat perkataannya dan lihat perbuatannya. Yaqul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisal mu'minu ta'anan wala sabban. Sabban, ya. Seorang mukmin itu sifatnya tidak selalu mencela dan menghardik orang lain, mengumpat orang lain. Yaqul Syekh Muzaimin. Kenapa Rasul mengatakan al-mu'min? Sifat emang mukmin itu tidak selalu mencela, tidak mengumpat, tidak mengecek dan seterusnya. Sebab wong mukmin iku atine api. Ngono lho, Pak, atine api. Jikalau seorang itu suka mengumpat, suka mengecek, suka ini, suka ini, suka ini, jenengan lihat iku tandane atine kotor. Atine kotor. Atinya itu busuk yang harus diperbaiki. Dan masing-masing orang lihat diri kita. Gak usah ngaca orang lain, Pak. Rugi ngaca orang lain, dapat dosa. Yang butuh kita kaca adalah diri kita. Lihat tutur kata kita jelek apa enggak. Lihat perbuatan kita baik apa enggak. Itu aja yang kita lihat. Kalau memang itu enggak baik, berarti tanda hati kita itu enggak beres. Itu aja sudah. Sedangkan kalau ngaji hanya ngaca ke orang, Pak, enggak fungsi. Ngaji itu pentingnya ngaca diri kita. Kalau memang kita enggak baik, diperbaiki, ngapain ngaca orang lain? Gitu loh. Nah, jadi kalau memang kita mencintai saudara kita dan itu tulus dalam diri kita, pasti tutur kita sama teman kita akan baik. Perbuatan kita sama teman juga akan baik. Ya toh? Itu jelas. Tapi kalau kita sama teman, tutur kita aja enggak beres, tutur kita aja kasar, perbuatan kita itu kasar, gimana? Gimana rasa cinta Anda kepadanya karena Allah itu enggak benar itu. Bohong. Nah, kemudian selanjutnya yang keempat, yusabbibu mahabbatu sholihina lahu. Orang-orang soleh itu akan mencintai kita. Coba lihat, Pak, banyak gak orang soleh mencintai kita? Enggak, berarti kita enggak benar dong. Ini, Pak, ya, orang soleh lho, Pak, ya, bukan orang tertipu lho, Pak, ya. Kalau orang tertipu beda lagi. Ini orang-orang soleh, orang-orang baik, orang-orang yang tidak teracuni, itu secara fitrahnya enggak senang sama kita, berarti enggak benar dong kita sendiri. Kita enggak mencintai mereka itu enggak murni karena Allah, berarti otomatis ini, Pak, kalau kita itu mencintai saudara kita karena Allah dan itu benar-benar karena Allah, sudah enggak perlu apa-apa, mereka pasti mencintai kita. Pasti itu. Siapa yang menggerakkan ini? Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu. Jadi yang terpenting adalah diri kita. Perbaiki diri kita. Itu yang terpenting, diri kita. Sudah enggak usah orang lain. Jenengan kasih suap 100 juta, 200 juta, kalau dia enggak seneng sama ente, enggak akan seneng, Pak. Seneng pertama kali dikasih 200 juta. Besok entek, enggak lagi, Pak. Enggak lagi. Ingat, yang membuat senang itu Allah. Jadi yang butuh ditata itu diri kita. Sudahkah Anda mencintai teman Anda itu karena Allah? Itu yang terpenting. Kalau sudah otomatis Allah itu akan membuat manusia seluruhnya, orang-orang soleh itu akan mencintai Anda. Dalilnya, lihat itu hadisnya itu. Hadisnya sudah dibaca belum? Baca, Pak, ya. Lanjut. Lah mau di 2 jam dikasih waktunya, Pak, yang salah panitianya. Pak begini dikasih 2 jam, Pak ya. Yang nomor 5. Insyaallah di waktu yang akan datang atau di waktu yang lain kan. Tapi sudah ada bukunya, tinggal antum kajilah insyaallah. Duh, jam 11, Pak. Kurang 1 jam. Tarku ma fi aidi sahibihi minal muksambi, termasuk tanda dobit ketentuan sifat seseorang itu mencintai karena Allah, tarku meninggalkan apa-apa yang ada di sisi saudaranya dari pemberian Allah. Jadi kalau saudara kita santrinya banyak, ya udah, nggak usah iri. Kalau ada teman ngaji ratusan orang yang datang, ya sudah, nggak usah iri. Kalau senengan iri, berarti anda itu cinta sama dia bukan karena Allah. Kalau sifatnya orang yang cinta itu karena Allah, dia dapat anugerah dari Allah itu, wah, tambah senang, orang kok tambah, ingin tak pukul aja dia. Wah, itu berarti yang rusak itu hatimu. Gitu loh. Temannya jualan herbal laris sepol, yang satu enggak laris. Wah, ngamuk-ngamuk dia. Tak santet gon. Itu lah, berarti dia dalam mencintai temannya itu bukan karena Allah itu, Pak. Walaupun basa-basinya aku saudara kamu sejati, rujukan. Tata dulu niatnya. Dan itu, Pak, barakallahu fikum, bukan penyakitnya pedagang saja, penyakitnya ustaz Joko Yono juga, karena ustaz juga manusia. Ya, enggak ada yang maksum. Ada yang maksum. Ketika mahatnya besar, bangunannya besar, iri. Kenapa enggak saya? Loh, Pak. Kalau memang benar-benar dia mencintai saudaranya karena Allah, dibiarkan, alhamdulillah, senang saudaranya mendapatkan kenikmatan itu. Ini malah enggak suka. Berarti dia dalam mencintai dia enggak karena Allah itu. Ini kaidahnya, Pak, jenengan enggak usah rame-rame, lihat aja dia. Ketika jenengan lihat ustaznya kayak gitu, oh, jenengan ketahuan punya ilmunya kan, jurusnya. Loh, berarti ini enggak benar orangnya. Enggak usah lama-lama, enggak usah pusing-pusing. Makanya belajar kaidah dulu. Belajar dobi dulu. Gitu loh. Nah, yang nomor 6, halaman 30, Pak ya, ketemu belum? Gak ada yang ngantuk ya, alhamdulillah ya. Ngantuk gimana? Ya, jangan-jangan kita juga butuh belajar adab-adab penuntut ilmu. Ayo, jangan-jangan ini juga butuh adab loh. Ada kaidahnya, ada adabnya, ada ketentuannya. Belajar itu orang kok nonton film wae. Yang enggak bawa buku itu ya enggak pas iku. Enggak bawa buku, enggak bawa pena, itu enggak pas. Itu butuh belajar adab thalabul ilmu. Ya. Iya loh. Masih butuh belajar banyak ya. Ayyakuna. Hendaknya dia mutasifan, tersifati bil hilmi wal anati. Seseorang yang mencintai saudaranya karena Allah, dia pasti memiliki dua sifat ini, Pak. Hilmun wa anatun. Sedangkan apa itu, Pak ya? Hilmun wa anatun. Apa sih hilmun? Apa sih anatun? Lihat apa tikilmun. hilm itu namanya santun. Maksudnya ketika saudara kita itu salah, Anda itu santun dalam nuturinya, nasihatinya. Ora kok salah saudaranya digebrak-brak-brak-brak-brak wis kapok kon. Iku jenenge Pak, Anda cinta dengan ayat itu bukan karena Allah. Gitu loh. Contoh, saya punya teman, ini temannya ini. Itu Pak ya, contoh Pak yo. Contoh jangan dianu Pak. Lagi jatuh cinta misalnya contoh. Lalu terjadilah contoh loh Pak yo, pacaran. Orang kok langsung pacaran langsung si Aiku karena MLM contohnya pacaran langsung disebarkan di internet lo putus semuanya. Orang ngono cara maini. Hilmuniku santun. Kandani ditanyai antum kenapa kok sampai pacaran? Pengen nikah toh? Kalau pengen nikah antum piye? Mampu apa enggak? Gak punya duit nih, tak kayak duit gue lo, ya kan? Nah nikah sana, enak kan, enjoy kan? Orang kalah semua, Ya nomor dua, apa arti anas? Sifat yang kedua adalah la tata'ajjal fi hukmi akhihi wa taqatut. Gak terburu-buru menghukumi saudaranya dan gak terburu-buru memutus silaturahmi terhadapnya karena itu teman kamu karena Allah, Anda mencintainya karena Allah, tentunya gak gegabah, ya kan? Seseorang yang muda, seseorang yang cepat menghukumi, cepat memutus, jangan-jangan sudah ada dengki dan kebencian. Ingat lo ya, titeni. Gak usah lihat orang, lihat diri kita aja. Lihat diri kita, anak kalau sudah gak suka sama si A. Contoh Pak ya, gak usah lihat orang, langsung lihat diri kita. Kita kalau sudah gak suka sama si A, pas dia pacaran, kapok kon. Wis langsung tak hukum kamu itu, gimana? Kenapa Anda begitu? Karena Anda gak suka di awalnya. Makanya hukumnya kayak gitu. Gitu loh. Bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau memang karena Allah ya dipanggil lah. Jangan cepet-cepet memutuskan silaturahmi. Anak sudah gak teman kamu. Anak sudah gak begini. Loh karena apa begitu? Mana nasihatnya itu mana? Mana wahai seorang muslim Anda harus memiliki sifat hilmun wa anatun. Ini kemana? Kemana ini? Jangan sampai la yajrimannakum sana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Idilu wa aqrabu littaqwa. Jangan sampai kebencian Anda kepada suatu kaum sehingga Anda tidak bisa berbuat adil lagi di dalam menghukuminya karena ada kebencian. Kita enggak usah nuduh orang, Pak. Sidik-sidik jujur sama Allah. Jujur dalam diri kita. Lihat diri kita. Jujurkah kita dalam menghukumi seseorang? Jujurkah kita dalam memutus silaturahmi? Jujurkah kita dalam menghukumi saudara kita yang salah? Apakah benar-benar Anda menghukuminya karena Allah subhanahu wa ta'ala? Bentuk kecintaan Anda kepadanya karena Allah atau karena yang lain? Mohon dikoreksi. Dikoreksi masing-masing diri kita. Nah, sudah yang kedua. Ini baru adab yang kedua, Pak. Kaidah yang kedua, adab yang kedua di dalam berteman. Adalah intiqaul ikhwan. Cari teman harus pilih-pilih. Jangan sembarang teman. Ya. Ya, cari yang salafi no. Di dalam berteman itu ada adabnya, ada kaidahnya. Pilih-pilih di dalam berteman. Dalilnya udah jelas. Hadis Abi Musa Al-Asy'ari. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama matalu jalisi sholih wa jalisi su'i. Perumpamaan teman yang bagus dan teman yang jelek. Udah apa lah ini? Udah katam Pak Yogi Pak Yo. Hadis ini udah katam, udah sering kebaca kan ya. Nah, perumpamaan yang baik kayak apa? Perumpamaan yang buruk kayak apa? Sudah paham semuanya Pak ya? Taib. Di dalam hadis ini kata Imam Nawawi rahimahullah. Anda langsung baca kalamnya Nawawi Pak. Hadis tadi udah enggak usah kebaca lah. Anda yang terpenting di sini perhatikan. Wa fihi fadilatu mujalasatis sholihin. Di dalam hadis tadi ada keutamaan duduk-duduk sama orang soleh. Wa ahlul khair, orang yang punya kebaikan. Wal muru'a wa makarimil akhlak, duduk sama orang-orang yang memiliki adab sopan santun. Baik. Kemudian seterusnya larangan di dalam hadis tadi ada larangan duduk sama ahlus syar, orang yang jelek. Orang yang jelek itu bukan jelek wajahnya Pak, orang yang jelek perilakunya, adabnya, perbuatannya, duduk-duduk sama ahlu bidah dan orang yang suka ghibahi orang. Masuk ini. Jadi kita dilarang duduk sama orang-orang yang suka ghibahi orang. Itu juga dilarang. Dan orang-orang yang bersifat jelek, intinya begitulah. Jadi hadis ini kita bisa punya dua poin. Poin yang pertama, anjuran kita duduk sama orang-orang baik ya, orang-orang ahlu sunnah, dan kita larangan duduk dengan ahlul bidah. Jangan perhatikan Pak, jangan sampai keliru. Ana akan sebutkan kaidah. Kaidah ini jangan dikelabui. Jangan dikelabui dan jangan membodohi umat. Prinsip alusunnah. Ini udah prinsip ini Pak. Kita itu harus menjauhi al-bidah. Mahfum? Menjauhi, mentahdir, memperingatkan umat dari al-bidah. Itu udah sepakat. Ma min kitabul usul min usuli ahli sunnah wal jamaah, pasti nyebutan ini jelas. Cuma hukum muayyan, hukum perorangan, apakah dia mubtadi ataukah tidak, ini butuh ilmu tersendiri. Ulama terkadang berbeda pendapat di dalam menghukuminya. Paham kan? Jadi kalau anda kata ada orang mengatakan si A, si B anti dengan tahdir ahlul bidah, itu jenenge bujui ke umat. Paham? Ini kok idah, perhatikan. Siapa yang kayak begini? Ini gak ada. Kalau dia sudah ahlu sunnah dan salafi, wajib bagi dia, dan ini termasuk usul min usuli ahli sunnah, dia harus menjauhi itu. Jelas? Cuma muayyan, hukum muayyan itu ada suruh-surutnya Pak, ada penghalang, hilang penghalangnya. Kalau terpenuhi syaratnya dan hilang penghalangnya, itu dihukumi dia mubtadi, jelas. Tapi terkadang ulama berselisih pendapat. Ini syaratnya gak terpenuhi, yang satu terpenuhi, yang satu gak terpenuhi, ya kan? Berbeda pendapat kan? Di dalam menentukan syarat. Ini hilang penghalangnya, satu bilang gak hilang penghalangnya. Loh, gitu loh, contoh sekarang. Di saat ada Yusuf Qardhawi, Syekh Ibnu, ketika ada satu omongan beliau yang mengatakan, andai kata Allah subhanahu wa ta'ala itu turun ke Israel, di dalam masalah pemilihan umum. Tentu Allah gak akan dipilih itu. Yang akan dipilih adalah presiden sekarang. Itu saya gak ngerti. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, andai kata khobar ini benar, dia mau pasti dia kafir. Syekh Mukbil ketika itu Dars Maghrib, ketika datang pertanyaan kepada beliau, qol lah indi, menurut saya dia enggak kafir. Balwa mubtadi, bahkan dia ahlu bidah. Memang dia sudah begitu, Pak. Sekarang kita ambil adalah hukum kafirnya. Syekh Mukbil mengatakan dia enggak kafir. Syekh Ibnu Utsaimin bilang apa? Kafir. Kenapa? Berbeda dalam mengatakan penghalangnya itu hilang dari dia. Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan sudah enggak ada penghalang lagi. Terpenuhi syarat-syaratnya, penghalangnya sudah enggak ada, kafir. Syekh Mukbil tidak. Salah satu santri ketika itu langsung ngomong, "Ya Syekh," ke Syekh Mukbil ini, "Ya Syekh, kaifa, bagaimana Anda mengatakan begitu sedangkan Syekh Ibnu Utsaimin bilang begitu?" Langsung Syekh mukul ini, Pak. Dah. Tak adab, inti beradab. Nah, maksudnya antum itu enggak bisa maksa saya untuk memilih pengkafirannya. Paham ya? Lah, mereka sepakat kalau sudah terpenuhi syarat dan enggak ada mawali, kafir sudah jelas, sepakat mereka. Cuma penentuan muayyan itu berbeda. Jenengan jangan mau dikelabui. Paham ini? Jangan mau kelabui. Jadi kalau ada kata Anda bilang itu adalah anti dengan tahdzir, siapa yang bilang anti dengan tahdzir? Siapa yang anti? Enggak ada yang anti. Enggak ada yang anti. Selama itu ahlu bidah jelas. Kita usul kita adalah begitu. Lah, masalah ini lanjut. Enggak selesai nanti ini. Nah, kedua terusnya di antara beberapa sifat yang butuh kita jadikan teman. Satu, halaman 34. Ini anjuran kalau kita mencari teman, mencari sahabat. Satu, ayyakuna aqilan la ahmaq. Kalau cari teman, Pak, cari teman yang pintar, jangan yang bodoh. Ini anjuran, Pak, anjuran. Jadi kalau cari teman yang cerdas, yang bodoh itu enggak usah jadi teman. Satu. Yang kedua, ayyakuna husnal khuluq. Akhlaknya bagus. Ketiga, ghairu fasik. Orangnya tidak fasik. Keempat, ghairu mubtadi. Tidak ahlu bid'ah. Kelima, wala harisan ala dunia, dia tidak rakus kepada dunia. Lima ini kalau antum dapatkan nikmat sekali. Wis pinter, akhlaknya bagus, ya kan? Enggak alu bida sunni salafi sejati, kan? Enggak rakus dengan dunia. Masya Allah, nikmat punya teman yang kayak gini ini. Nah, kemudian selanjutnya adab yang ke-39. Yang nomor 39, Pak. Adab yang nomor 3. At-tawassutu fil mahabbah. Tengah-tengah di dalam mencintai. Kita kalau dalam mencintai jangan terlalu hulu. Kita di dalam membenci juga jangan terlalu benci pol. Mencintai teman, bertemanan juga jangan terlalu cinta pol. Ausotua, tengah-tengah. Kenapa, Pak? Berapa banyak kasus teman kita akrab jadimu? Musuh jadi teman. Banyak apa enggak? Isin dong. Sudah jadi musuh, saking enggak senengnya jadi teman isin. Kalau terlalu cinta, semua rahasia kita letakkan sama dia, kalau jadi musuh, terbongkarlah Anda. Kapok kan terbongkar. Makanya kalau berteman, jangan terlalu seneng pol, jangan terlalu benci pol. Ya qul Rasul alaihi salatu wasallam min hadis Abi Hurairah, ahbib habibaka haunan ma asa ayyakuna baghidhaka yauman ma wa abghidh baghidhaka haunan ma asa ayyakuna habibaka yauman ma. Kata Rasul alaihi salatu wasallam, cintailah saudara kamu dengan kecintaan yang sedang. Bisa jadi orang yang Anda cintai itu suatu hari jadi musuhmu. Bencilah kepada orang yang kamu benci, jangan terlalu benci pol. Bisa jadi orang yang kamu benci itu jadi teman. Kenapa Pak? Karena hati manusia ada di mana? Di dua jemari dari jemarinya Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang membolak-balikkan hati manusia? Bukan kita, tapi Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang membikin marah, membikin benci dan membikin senang? Allah Subhanahu wa taala. Kita bertemanan sama Pak siapa ini? Sama Pak Mas Fir apa siapa itu juga enggak tentu, enggak langgeng. Jangan besok-besok kami ditalak sama mereka ya. Enggak tahu juga. Ya kan? Kita berteman sama si A, si B, sama antum ini juga. Hari ini kita berteman, jangan satunya dilawan lagi. Iya, kita enggak tahu. Makanya jangan terlalu pol. Kalau nanti jadi apa? Kamu ditalak-talak baik, nanti pusing kamu nanti. Waduh, aku teman sama dia, aku sekarang ditalak, aku stres ini. Nah, kan? Stres kan? Iya. Gitu loh. Nah. Masya Allah. Makanya Umar mengatakan, idza ahbabta fala tukallif kama yukallifus sabiyyu bisyai yuhibbu wa idza abghadta fala tabghad dhullan yuhibbu ayyatlafa sahibuka wa yahlik. Dan kata Umar, apabila Anda mencintai seseorang, maka janganlah Anda memaksakan diri. Sebagaimana anak kecil kalau sudah senang terhadap sesuatu. Lihat anak kecil Pak, kalau sudah pengin permen, ya toh, harus boleh, kalau enggak nangis. Janganlah Anda mencintai kayak gini ini. Dan janganlah Anda membenci kepada seseorang dengan bentuk kebencian yang Anda menyukai saudara Anda itu kapan mati. Ada saudara kita ini, kalau dapat tahdir, alhamdulillah, sujud syukur, kapok kon. Jangan kayak gitulah. Saudara kita dapat musibah, kita malah sorak, bersorak, gembira. Itu maksudnya apa? Ya kan? Jangan kayak gitulah. Bisa jadi temanmu itu nanti jadi musuh, jadi temanmu. Gak malu toh. Kecuali gak punya hati. Harusnya malu. Ya aku dulu benci sama ente itu, tak doakan mudah-mudahan kamu tuh mampus lo. Mari kalau jadi teman lah, malu dong harusnya. Cuma karena gak punya hati kadang-kadang kan. Nah adab yang keempat. Perhatikan. Akhuka bashar. Temanmu itu manusia biasa, bukan nabi. La yaslamu min aibin, gak akan selamat dari cacat. Perhatikan, Jadi kalau kita berteman, pahami temanmu itu manusia. Kalau anta belajar sama seorang ustad, pahami ustad kamu itu manusia yang tidak akan lepas dari cacat dan kekurangan. Faida ra'aita zallah, apabila anda melihat ketelegincingan dari dia, kesalahan dari dia, fa'inhu ayuslihanafsa, tolonglah dia untuk memperbaiki dirinya dan tutupilah aib-aibnya. Mafhum? Yang nomor 42, Pak ya. Yang antum perhatikan di sini, kalau anda melihat saudara anda dalam posisi salah, ingat, dalam posisi salah, tolonglah dia untuk memperbaiki dirinya dan tutupilah kesalahan-kesalahannya. Ini lihat teman kita salah, orang dibantu malah di jongkrok sekalian. Allah musta'an. Enggak begitu, Pak, ada persaudaraan. Enggak begitu ada pertemanan. Nah, jadi lihat saudara kita misal contoh nonton TV. Lagi keblek nonton TV, Pak. Pas itu pacaran India lagi kan. Wah, ini tulis. Jadi ada bagian penulisan. Ustadz itu hadir ditulis. Jam sekian, salah sekian. Ditulis, Pak. Allahu Akbar. Nanti ini dikeluarkan di dalam satu forum yang khusus. Bukan khusus, forum umum. Mana ini adabnya ini, mana? Mana adab persaudaraan? Mana kaidah persaudaraan? Ingat, saudara kamu itu manusia, bukan malaikat dan bukan nabi. Ketika anda melihat dia salah, tolong dibantu dia, nasihati dia dan tutuplah aib-aibnya dan kekurangannya. Harusnya begitu. Lihat sini, dijelaskan dalam satu pepatah, fayu akhin laka la yahu wa ayu jawadin la yakbu. Sedangkan pernah lihat Pak Jago Tenjo, ketika dia sudah ahli, apakah ketika dia mukul pernah enggak meleset? Pernah meleset. Berarti kan manusia kan pernah meleset. Jenengan lihat, seorang itu alim. Lihat, pernah enggak dia salah? Pasti salah. Lihat orang yang dermawan, pernah enggak dia bakhil? Pernah toh, itu jelas. Enggak bisa dipungkiri kalau jenengan paham tiga ini, maka itulah keadaan saudara kamu. Pasti enggak sempurna. Jago karate aja kadang-kadang mukul enggak tepat sasaran kok. Ya toh? Nah, orang yang dermawan, sedermawannya apapun, terkadang dipinjami mobil berat kok. Ya toh? Berat. Iya, berat. Dimintai bantuan berat. Terkadang begitu, jelas. Itu wajar, itulah manusia. Nah, qala Sa'id, halaman 42, Pak Masian. Qala Sa'id ibnul Musayyab, berkata Sa'id ibnul Musayyab, laisa min syarifin wala alimin wala zi fadlin illa fihi aibun. Tidaklah dari orang yang mulia, tidaklah dari orang yang memiliki ilmu, tidaklah dari orang yang memiliki keutamaan, kecuali pasti terdapat padanya kekurangan. Jelas katanya sayap-sayap, walakin minan nas, akan tetapi sebagian manusia, la yang bagi antus karuyuhu, gak sepantasnya disebutkan aib-aibnya. Minanna, sebagian manusia tidak layak dan sepantasnya disebutkan aib-aibnya. Faman kana fadluhu aktsaru min nafsi. Barang siapa yang keutamaannya lebih banyak daripada kekurangannya, dzahaba nafsu, kekurangannya itu hilang disebabkan banyaknya keutamaan. Ini juga ilmu, Pak, untuk suami istri. Bujumu iku, Pak, ya menungso. Duduk robot. Ya kan? Terkadang rumah masih kotor itu wajar. Ya kan? Dia juga manusia, tapi jadinya harus lihat kebaikan istri saya, masya Allah, banyak pol. Itu bisa menutupi kekurangan yang ada. Dan nggak perlu diungkit-ungkit kejelekan-kejelekannya dan kekurangan, perlu. Begitu pula teman kita. Memang kekurangannya ada lah, namanya manusia. Cacat, kekurangannya itu wajar. Tapi nggak sepantasnya di saat keutamaannya begitu banyaknya, sedangkan kejelekannya, kekurangannya itu sedikit, itu apa? Gak sepantasnya. Yang hilang itu apa? Kebaikan yang diingat apa? Kejelekannya. Itu katanya Ibnu Mubarak, itu juga termasuk sifati wong munafik, Pak. Masya Allah. Terjadi pada teman-teman kita ini, masya Allah ya. Sedikit salah aja, kebaikan yang sudah dihimpun bertahun-tahun hilang karena perkara yang kecil. Ya, perkara yang kecil. Begitu pula suami, sampai bertahun-tahun sama istrinya, ya kan, gara-gara pengen ta'adud poligami, berantakan keluarganya semuanya gara-gara poligami. Yuk sabar sih lah. Maksud, karena istri saya gak membolehkan poligami, tak sikat aja, tak talak aja biar kapok lu. Ya Allah, mbok ya sabar bicarane gitu lah kan. Mosok salah sedikit aja langsung main antem. Kenapa katanya dia? Ini istri membenci sunnah. Orang membenci sunnah itu murtadin. Masya Allah, langsung dihukum. Ya akhi takillah, istri itu bukan muji sunnah. Cuma lihat kamu itu gak bisa ngelulu. Langsung dihukum membenci sunnah. Enggak gitu, istri antum tuh baik. Cuma lihat anda itu enggak bisa menjalankan sunnah, ora iso. Wong si jelek entek. Enggak dimakan ya. Satu aja enggak adil, satu aja enggak bisa. Mana mau berdua? Ruwet urusan. Iku maksud istrimu. Gitu loh maksudnya. Nah, lanjut. Qala Ibnu Mubarak rahimahullah, halaman 43. Ini sudah ya. Langsung aja, Pak, karena sudah jam berapa? 11:30. Apa? Durnya berapa durnya? Hah? 51. Oh, masih ada dikit kah? Ya udah. Hah? Aduh semangat ya. Bentar, tak minum dulu, Pak ya. Masih banyak ya. Dah halaman 48. Ya? Diluncati, Pak. Mau enggak diluncati gimana, Pak ya? Ini kalau dikaji dikit-dikit lebih enak, maksudnya nyaman. Cuma dauro, Pak, gimana lagi? Sebenarnya kan kalau kita belajar tentang ini kan masih banyak kaitnya dengan pensucian jiwa. Kalau mau kupas dikit-dikit lebih mengena. Cuma karena dauro. Dauro kan muter, Pak ya. Ya gini jadi muter beneran ilmunya kan. Adab yang kesek, adab yang kelima. Alhamdulillah enggak ada yang ngantuk. Anak pikir enggak ada yang ngantuk tadi ya. Adamu itabika ala akhika idza sadara minhu syai'un la yuhibbuka. Enggak usah dicela. Saudara Anda di saat melakukan sesuatu yang Anda tidak sukai. Bisa ini? Bisa? Kudu muring-muring wae, Pak. Punya anak buah datang harus jam 7, datangnya jam 7:30. Dimarahi, dicaci maki, enggak gitu. Adabnya enggak usah dicela. Enggak usah dicela. Jikalau muncul pada saudara kita hal yang Anda tidak sukai, enggak usah dicela. Terus piye? Dimaafkan. Bisa ini, Pak? Enggak bisa, susah, Pak, karena hatinya kotor. Masalahnya hatinya kotor. Terbawa nafsu, terbawa amarah, terbawa muring-muring. Ini masalahnya kita. Coba lihat dirimu. Kalau dirimu gitu gimana? Sama aja kan gitu loh. Allah mengatakan fasfah safha jamila. Maafkan dengan maaf yang baik. Memaafkan tanpa harus mencela. Tidak, Pak ya. Memaafkan tapi mencela itu ada. Kalau safha memaafkan tanpa mencela. Bisa. Susah, Pak. Kalau memaafkan mungkin, ya kan? Tapi dicela duluan. Ini enggak memaafkan plus langsung ketika itu enggak mencela. Ini enggak bisa kecuali orang-orang khusus saja. Ini adab yang seterusnya. Lihat akhlaknya Nabi alaihi salatu wasalam kepada Anas. Halaman 49, Pak ya. Terjemahannya 50. Lihat akhlaknya Nabi alaihi salatu wasalam. Anas bekerja sama Nabi selama 10 tahun. Nabi enggak pernah mencela dia. 10 tahun, Pak. Kita punya anak buah sebulan aja sudah dicela berapa kali itu, Pak? Setiap hari dicela. Astagfirullah. Punya teman, punya santri dicela atau ustaznya nyela atau woi. Nah, dijelaskan oleh Ibnu Hazm rahmatullah alaih. Sedangkan lihat, Pak, barakallahu fikum, lihat ikan. Mencela itu diibaratkan oleh Ibnu Hazm kayak ikan. Kayak ikan. Enam. Kayak ikan yang masuk ke dalam perangkapnya. Kalau kita menarik perangkap tadi itu dengan keras, iso uga ikan itu akan lari. Dan iso uga tertangkap di situ. Kalau kita mencela orang, dua kemungkinan. Ima dicela itu sadar, wa ima apa? Enggak sadar. Jadi merengkel hati. Tahu merengkel, Pak? Dendamnya dia terhadap kita. Coba kalau Anda tidak marah dalam menasihati, lebih santun kan? Teori tat, ya memang teori. Teori ini ngono, hasil prakteknya dikembalikan kepada diri kita dan hati kita masing-masing. Saya juga belum mesti bisa kok, Pak. Bukan berarti pengajariku pasti gak isda, Pak. Saya juga seperti Bapak kok. Cuma ini berupaya. Podo berupaya, ngono Pak ya. Podo bareng-bareng berupaya. Gimana cara mewujudkan adab yang semisal ini? Gitu loh. Dijelaskan lagi. Mu'ataba mencelah. Taba'asut tajani. Kalau mencelah, itu menghantarkan tajani. Berbuat kriminal. Tajani itu, Pak, kriminal. Mendzalimi dia. Itu jelas. Mencela itu adalah berakibat mendzalimi dia. Kalau mendzalimi berakibat saling bermusuhan. Kalau bermusuhan, berakibat saling bertengkar. Apakah ada kebaikan kalau itu buahnya hanya pertengkaran, permusuhan? Gak ada kebaikannya. Makanya kita tinggalkan. Sama istri juga begitu, sama suami juga begitu, sama anak juga begitu. Apa saja yang nanti buahnya itu adalah pertengkaran, sudahlah, ditinggalkan. Gitu, ngalah, seng waras ngalah. Seng gak waras yo. Tahu waras lah. Kalau apa-apa seng waras ngalah, seng waras itu ngalah, seng gak waras segak ngalah. Bapak sama anak tengkaran, seng waras ngalah. Mbok bapakne mbok anake. Terus Pak, halaman 54. Yang adab yang keenam, halaman 51. Itu insyaallah gampang ya. Ya, yang namanya pertemanan itu ya kenal namanya, negerinya mana gitu loh Pak. Itu namanya berteman. Berteman gak ngerti namanya, gak ngerti tempat tinggalnya. Sebagian ulama itu namanya pertemanan wong bodoh. Bodoh Pak, itu jenenge Pak. Ya, maksud temen gak kenal namanya, gak kenal tempat tinggalnya lu bi. Ya, itu jenenge teman sing bodoh sing kaya ngono kuwi itu. Selanjutnya yang ke-54. At-ta'awunu bainahum 'alal birri wat taqwa. Berteman itu, persahabatan itu akan muncul di antara mereka saling tolong-menolong di atas kebaikan. Jangan hanya modal mulut. Aku kancamu. Ketika datang masalah ya akhi ana butuh duit, gak ada duit untukmu. Sing namanya teman Pak, yang namanya teman, persahabatan, pertemanan itu diantara adab yang ketujuh adalah saling tolong menolong di atas kebaikan. Bahkan dijelaskan tolong menolong itu amarah, tanda ketulusan Anda dalam berteman. Ingat loh ya, tanda ketulusan. Kalau mek modal lambe Pak gampang orang bicara. Tapi kalau harus mengeluarkan uang dan tenaga itu diuji. Terus enggak antum dalam berteman. Ya apa enggak Pak? Susah ini. Ya, apalagi yang pas-pasan Pak ya. Aku butuh duit. Aku aja susah. Kalau ada kata diminta tolong bantu tenaganya, enak aja bantu tenaganya. Aduh, ini gimana namanya pertemanan kayak gini? Ini modelnya. Fal ukhuwatu shodiqah, persaudaraan yang bersifat jujur tulus. Takunu ta'awun, tolong menolong itu adalah syiarnya mereka. Syiarnya mereka itu adalah tolong menolong. Dan itu pun bihasabi ma yastati'u, sesuai dengan kemampuannya. Hendaknya teman itu berserikat. Sedih dan susah, temannya susah, kita juga susah. Temannya sedih, kita juga sedih. Temannya gembira, dia juga gembira, kita enggak. Lolo, gue. Ada seorang ulama salaf. Di saat toko, Pak, toko, barisan toko itu terbakar semuanya. Terus salah satu dari mereka mengatakan, wahai saudaraku, toko kamu tidak terbakar. Tok sendirian Pak. Dia bilang alhamdulillah, toko saya gak terbakar. Itu dia menangis akibat dosa ini, merasa dia berdosa. Kenapa? Bagaimana saya bergembira atas penderitaan saudara kita? Ayo, kita mungkin gitu apa enggak? Gak usah jauh-jauh. Sekarang ini saudara kita sepeda motornya hilang. Ana yakin yang pengen mulai ya mulai. Sur. Yang mulai ya sur. Teman kita muntang-manting sepeda kundi, sepeda kundi, sepeda kundi. Yakin begitu kita. Baik itu sejati atau enggak sejati, yakin begitu. Iya, benar ya, kawan. Jadi benar-benar persaudaraan itu bukan benar-benar tulus kita-kita ini. Kita kalau senang-senang, kalau senang mungkin sama teman-teman ya. Atau senang ya, iya. Ayo kita marungkan, dimarungkan, senang kan. Tapi kalau dia enggak punya duit, gigit jari, ya sudah gigit jari aja. Saya bantu dia. Enggak ada. Ini barakallahu fikum, itulah keadaan kita. Kita itu hanya modal mulut tok mencintai saudara kita. Tapi ketulusan. Ya. Lihat, fa idza taja akhuka ila shay'in min malika badaltahu anta musarifus sadri. Jikalau ada saudara Anda butuh kepada duitmu, kamu berikan kepadanya dalam keadaan lapang dada. Bisa? Bisa lapang dada. Andai kata ngasih berapa? 100 ribu gampang deh. 1 juta. Maju mundur, maju mundur, maju mundur. Padahal Anda itu mampu. Hilang 1 juta dari diri kamu itu sama aja 1 rupiah. Tapi masih maju mundur, masih maju mundur. Ya Allah. Wa anta musarifus sadri, Anda itu lapang dada dan mengharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala atas bantuan kamu kepadanya. Masyaallah. Wa idza taja ila khidmatil badan, jikalau dia butuh bantuan tenaga kamu, sarata ila khidmati, engkau bercepat-cepat membantu dia min ghairi imlal wala ta'khur, tanpa lambat dan tanpa bosan. Sekali minta bantuan oke, okay. Dua kali oke, okay. Tiga kali bosan deh kok bantuan terus. Nah, ingat ini saling bantu membantu. Jangan kita minta dibantu toh enggak pernah membantu, itu judul jenengi ta'awun pak, senengi ta'awun, saling membantu, saling membantu. Orang kok ingin dibantu toh gak pernah bantu lah, misbihilan itu. Baik, sampai di sini dulu insyaallah. Alhamdulillah selesai kan. Alhamdulillah sampai di sini insyaallah ya, barakallahu fikum. Tuh. Ini salah Pak, ini seharusnya ada terjemahannya ini ya. Ada terjemahnya tuh? Gak ada. Ini salah dia, salah cetak dia. Ini udah ada terjemahannya ini. Ya sudah takdirnya pak. Ini ada terjemahannya ini. Ini temen ngambilnya di anunya. Gak anu ini. Ini sudah ada terjemahannya semuanya kok. Tapi insya Allah di waktu yang akan datang insya Allah. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.